Bab yang ke-8 dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Riyadian, mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Saradimeja. Bab yang ke-8, peri meriwayatkan Passepartout berkata-kata lebih daripada perlunya. Tiada berapa antaranya, maka Fix bernyumpalah dengan Passepartout, yang kebetulan berjalan-jalan ke sana kemari. Karena ia merasa sayang tinggal diam, saya tiada melihat tamasya. Maka tiba-tiba Fix berkata, "Hai sahabatku, sudahkah surat pasmu ditekan oleh konsul?" Jawab Passepartout, "Oh tuan, berjumpa lagi." "Ah ya, pas kami sudah selesai dilihat atau diperiksa. Sekarang engkau melihat-lihat kota?" "Ya benar tuan, dalam waktu yang sedikit ini aku ingin melihat-lihat tamasya di kota ini. Karena perjalanan kami tergesa-gesa seolah-olah segala apa yang kulihat itu tampak dalam mimpi sekarang kami di Suez, bukan?" "Ya benar, ini kota Suez." "Suez terletak di daerah Egypt, bukan?" "Ya benar." "Jadi kami sekarang di benua Afrika?" "Benar, di Afrika." Maka Passepartout berkata pula, "Di Afrika, hampir-hampir saya tak percaya. Mula-mula saya kira tak akan melihat kota Paris lagi. Sudah lama ku tinggalkan kota itu, dan sekarang mengikut perjalanan tuan saya. Ibu kota itu boleh dilihat antara jam pukul 7 pagi dan pukul 8 lebih 40 menit, yaitu dari Northern Station sampai ke Station Lyon. Itu pun hanya melihat dari jendela kereta api waktu hujan besar. Ya tuan, saya biasa amat menyesal. Sebenarnya saya ingin sekali lagi melihat Père Lachaise and Circus dalam Champs-Élysées." Inspektur polisi Fix bertanya, katanya, "Jadi perjalananmu itu amat tergesa-gesa, bukan?" Jawab Passepartout, "Saya sendiri tidak, tetapi tuan saya itulah yang demikian." "Oh iya, saya disuruh membeli kaos pendek dan baju kemeja. Kami berangkat dari London, tak ada membawa peti pakaian, hanyalah sebuah sitak saya." "Oh, jangan khawatir, nanti kau kuantarkan ke toko yang ada menjual semua yang perlu itu," kata Passepartout. "Tuan, saya minta terima kasih banyak-banyak yang tuan sekali lagi memberi pertolongan kepada sesama manusia." Lalu kedua-duanya berjalan terus dan bercakap-cakap. "Tolonglah tuan, antarkan saya ke toko, tetapi jangan sampai lewat nanti saya pulang ke kapal." "Tentang hal itu jangan kau khawatir, masih banyak tempat, sekarang baru pukul 12. Passepartout lalu melihat arlojinya yang amat besar itu. "Pukul 12," kata tuan. "Tidak boleh jadi. Sekarang pukul 9 lebih 52 menit." Fix menjawab, "Arlojimu lambat jalannya." "Tuan, arloji ini pustaka dari nenek moyang hamba yang sudah meninggal. Jalannya amat baik. Dalam setahun tak berbeda barang 5 menit." "Oh, jikalau demikian, sekarang saya tahu apa sebabnya arlojimu jalannya tak benar. Engkau sudah menyamakan arlojimu dengan jam besar di London, yang kira-kira 2 jam bedanya dengan yang di Suez. Sebenarnya hendaklah engkau samakan arlojimu itu dengan jam yang tiap-tiap tempat disinggahi." "Wah tuan, banyak terima kasih. Saya tak akan mengubah-ngubah barang sedikit pun letak jarum arlojiku." "Mengapa patah tidak diubah itu supaya lama-lama benar menurut keadaan matahari?" "Biarlah tuan, arlojiku tak salah, mataharilah yang tak benar." Dengan berkata demikian itu, Passepartout lalu menyimpan arlojinya kembali ke dalam saku rompinya. Tidak berapa antaranya lagi, maka Fix berkata pula, "Jadi engkau berangkat dari London amat tergesa-gesa sekali, bukan?" Jawab Passepartout, "Ya benar tuan, hari Rabu yang semalam, malam hari pukul 8 tuan saya pulang. Kebiasaannya pada waktu itu tuan saya belum pulang dari Reform Court. Tetapi pada hari itu sudah datang, dan pukul 9 kami sudah mulai berjalan." "Hendak pergi kemanakah tuanmu itu?" "Ya, senantiasa berjalan terus saya, sebab ia hendak mengelilingi dunia." Fix mengulangi perkataan Passepartout, katanya, "Hah, mengelilingi dunia?" "Benar, mengelilingi dunia dalam 80 hari. Perjalanan itu dilakukannya dengan bertaruh yang amat besar. Itu menurut kata tuan saya sendiri. Tetapi sebenarnya, saya pun tak percaya. Peraturan yang semacam itu seperti peraturan orang gila, bukan? Saya rasa ada maksud lain yang boleh dilakukan dengan pelayaran ini." "Oh, kalau demikian, amat ganjilah kelakuan Tuan Fogg itu." "Ya, Tuan, memang demikian rupanya. Jadi Tuanmu itu seorang kaya, bukan?" "Ya, benar, Tuan. Dan Tuan saya itu membawa bekal tak sedikit. Semuanya uang kertas baru. Beliau rupanya juga tak sayang membuang-buang uang dalam perjalanannya. Ketahuilah oleh Tuan, Tuan saya ini suka bernyanyi kepada masinis kapal Mongolia dan memberi hadiah uang sebanyak-banyaknya, yaitu jikalau kapal itu boleh sampai ke Bombay dalam waktu yang ditentukan. Sudah lamakah engkau menjadi bujang Tuan Fok itu? Jawab Pasepartu. Oh Tuan, saya masuk jadi bujang Tuan saya pada hari itu juga, tak kala kami hendak berangkat berlayar ini. Sekarang dapatlah diduga betapa pikiran Inspektur Polisi Fix setelah mendengar segala keterangan dari Pasepartu. Sedangkan Fix pun lebih dahulu memang telah menyangka bahwa Phileas Fogg itulah yang dicari. Phileas Fogg berangkat dari kota London dengan amat tergesa-gesa, yaitu tidak lama setelah pencurian besar itu terjadi. Kemudian daripada itu, Phileas Fogg itu secepat-cepatnya berharap sampai di tempat-tempat yang jauh. Hal itu semata-mata boleh menguatkan persangkaan Fix yang telah lama terkandung dalam hatinya. Meskipun diterangkan oleh siapa juga bahwa perjalanan Fox itu hanya dilakukannya untuk mempertaruhkan yang sebesar itu, hingga ia mengetahui bahwa bujang itu belum kenal betul akan adat istiadat tuannya. Lagi pula, Fox itu hidupnya di London, seorang dirinya. Ia dikatakan orang amat kaya, tetapi tiada diketahui dari mana datangnya kekayaan itu. Lain daripada itu, sekarang Fix dapat mengetahui juga bahasa Fox itu pergi ke Suez, tetapi terus berlayar ke Bombay. Maka Pasepartu bertanya, "Hai Tuan, masih jauhkah tanah Bombay?" Jawab Fix, "Ya, masih jauh sedikitlah, kira-kira ada 10 hari perjalanan kapal lagi." "Di manakah tanah Bombay?" "Di India, Inggris." "Hah? Jadi di benua Asia?" "Ya, benar." "Astaga, Tuan tak tahu, adalah suatu hal yang senantiasa menjadi pikiran olehku." "Lampu gas, Tuan." "Hah? Lampu gas yang mana?" "Lampu gasku di rumah di London. Ketika kami berangkat, saya lupa menutup dan memadamkannya. Dan semua gas yang terpakai, saya sendiri kelak yang membayarnya. Saya sudah hitung, dalam 24 jam lampu itu menghabiskan gas seharga 2 siling. Jadi lebih satu uang tali daripada gajiku. Tuan maklum jikalau perjalanan ini sampai lambat, tentu..." Mengertikah Fix akan cerita tentang hal gas itu? Fix tiada mendengarkan lagi akan cakap Pasepartu, sebab ia perlu memikirkan jalan apa yang akan dilakukannya akan menangkap Phileas Fogg. Setelah kedua orang itu sampailah di toko yang ditujunya. Lalu Pasepartu disuruh masuk dan diingatkan kepadanya yang lewat pulang ke kapal. Kemudian Fix berlari-lari menuju kantor konsul. Sebab keyakinan hati Fix sekarang sudah menjadi tetap, maka lenyaplah segala perasaan was-wasnya. Setelah ia sampai ke depan konsul, maka berkatalah ia, "Tuan konsul, sekarang saya tak syak lagi. Phileas Fogg itu adalah orang yang kucari." Ia pura-pura membuat seperti orang yang lain akan menjadi ganjil perbuatannya dengan mengatakan hendak mengelilingi dunia dalam 80 hari. Jawab konsul, "Jikalau sungguh demikian, benarlah ia seorang yang cerdik. Ia bermaksud hendak kembali ke London dengan pengantaran polisi antara dua benua." Fix menyambung, "Memperdayakan daku boleh dicoba, tetapi saya mau tahu," kata konsul. "Tak kelirukah Tuan dalam persangkaan Tuan?" "Tidak, Tuan konsul, saya tidak keliru lagi." "Mengapakah pencuri itu memerlukan menyuruh minta teken surat pasnya di Suez?" Jawab Fix, "Apa perlunya saya tak tahu, tapi dengarkanlah oleh Tuan konsul." Dengan singkat lalu Fix menceritakan percakapannya dengan bujang Phileas Fogg. Setelah mendengar riwayat Fix, maka kata konsul, "Benarlah Tuan Fix, segala keterangan-keterangan itu adalah menunjukkan bahwa dugaan Tuan itu banyak kenyataannya. Sekarang apakah yang hendak Tuan lakukan?" "Ya Tuan konsul, saya akan segera memukul kawat ke London. Meminta supaya lekas saya dapat perintah akan menangkap dia di Bombay. Sekarang saya akan mengikuti dia berlayar dengan kapal Mongolia hingga sampai kembali ke Hindia. Dan sesampainya di daerah Inggris, barulah saya tangkap Phileas Fogg yang durhaka itu." Kemudian inspektur polisi itu pergi ke kantor kawat. Di situ Fix menemukan kawat kepada inspektur di London dan bunyi surat kawat itu kita sekalian kenal seperti telah diriwayatkan dalam bab yang lalu. Seperempat jam lagi Fix naik ke kapal Mongolia dan membawa peti kecil dan uang banyak-banyak akan belanja di jalan. Dengan sekencang-kencangnya kapal Mongolia berlayar melalui Laut Merah. Akhir bab yang ke-8.